Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Al-imanu bil yaumil akhir. Keimanan kepada hari akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir, yakni yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena yaumul qiyamah atau hari akhirat adalah kehidupan terakhir dari fase-fase kehidupan yang dilewati oleh manusia. Mulai dari kehidupan dunia, masuk di dalamnya alam rahim, kemudian setelahnya alam barzakh, kemudian yang terakhir yakni alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Kata beliau rahimahullah, wa min tamamil imani billahi wa rusulihi wa kutubihi al-imanu bil yaumil akhir. Termasuk dari kesempurnaan iman kepada Allah, kepada para rasul, dan kepada kitab-kitabnya adalah keimanan kepada yaumul akhir. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat, mungkin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis menggandengkan keimanan kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, misalnya dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-59, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dimana di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir adalah orang-orang yang jika terjadi nizak, perbedaan pendapat, perselisihan, segera dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Itu sifat mukmin yang hakiki, yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga dalam hadis yang sahih, ya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Al-hadis. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah gandingkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandingkan antara keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka hendaklah seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berucap dengan ucapan yang baik, atau jika tidak, hendaklah diam. Jadi sifat orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir diantaranya adalah betul-betul menjaga lisan. Jika dia melihat ada sisi manfaat untuk berucap, maka dia pun berucap. Jika tidak, maka diam merupakan keselamatan. Kemudian termasuk dalam hal ini yang juga perlu untuk kita perhatikan adalah tulisan, yang itu bisa jadi mewakili ucapan. Bahkan pada kondisi tertentu, orang cenderung lebih berani dengan tulisan dibandingkan dengan ucapan. Baik. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di selanjutnya, wa huwa, yani al-iman bil yaumil akhir, meliputi kullu ma jaa bihi al-kitab wa sunnatu mimma yakunu ba'da al-maut. Beriman dengan seluruh perkara yang telah datang dengannya, yakni beritanya dari Al-Kitab dan As-Sunnah, mimma yakunu ba'dal maut, dari berbagai peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi yang harus diimani oleh seorang mukmin berkaitan dengan yaumul akhir ini adalah berita-berita yang pasti, ya, dari Al-Kitab, Al-Quranul Karim, ya, demikian juga dari As-Sunnah, ya, karena ini perkara merupakan perkara gaib yang bukan bidang dari akal atau pengetahuan manusia untuk menjangkau atau mempelajarinya. Oleh karenanya, jika sesuatu itu, ya, tidak datang beritanya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah terkait dengan permasalahan yaumul akhir ini, maka kita tidak boleh untuk mempercayainya. Baik. Disebutkan min ahwalil maut, termasuk di antaranya adalah tentang al-ahwal al-maut, yakni keadaan kematian, wal-barzakh wal-qabr, demikian juga terkait dengan barzakh, terkait dengan alam kubur, terkait dengan berbagai perkara atau peristiwa yang terjadi di alam barzakh. Maka wajib untuk kita mengimani dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis. Wal-qiyamati wal-jannati wal-nar. Demikian pula berita-berita dari Al-Kitab maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan berbagai peristiwa pada yaumul qiyamah. Demikian pula berita tentang al-jannah, yang sering diartikan dengan surga. Demikian pula an-nar. Wa muta'allaqati dhalika kullihi, dan hal-hal yang berkaitan dengan semua perkara itu. Ya, mulai dari kematian, lepasnya ruh dari jasad, hingga, ya, berbagai peristiwa yang terjadi pada yaumul akhir. Dakhilun bil imani bil yaumil akhir, semuanya adalah hal-hal yang masuk dalam cakupan keimanan kepada hari akhir. Jadi ditegaskan di sini oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa cakupan keimanan kepada hari akhir meliputi keimanan, ya, kepada semua berita yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah, ya, terkait dengan berbagai kejadian atau peristiwa ya, setelah kematian. Hal ini pula yang disebutkan oleh Alim Ibn Taymiyah, Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa Yaumul Akhir mencakup di dalamnya adalah Al-Barzakh, ya, Al-Barzakh, kehidupan kubur. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qad tawatarat 'anil nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ahadithu al-mutanawwi'atu fi fitnatil qabri wa 'adzabihi wa na'imihi. Dan telah datang secara mutawatir, ini datang dengan periwayatan, jalan periwayatan yang demikian banyak dari sejumlah para sahabat. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang beragam yang memberitakan tentang fitnatul qabr. Ini maksud fitnatul qabr adalah su'alu al-malakaini lil-mayyit. Ini pertanyaan dua malaikat kepada mayit ya, di alam kubur. Taib. Terkait dengan penyebutan alam kubur ya, atau dengan istilah alam barzakh ya, diistilahkan dengan alam kubur karena keumuman ya, mereka yang meninggal di kubur. Meskipun ya, alam kubur ini berbeda dengan kuburan. Baik. Ya, berbeda dengan kuburan. Al-Imam As-Sa'di di sini menyebutkan tentang permasalahan mutawatir. Hal ini juga sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, juga Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahumallah, bahwa hadis-hadis tentang fitnatul qabr, demikian juga azab kubur dan kenikmatannya, itu mencapai mutawatir. Di antara para ulama ada yang menulis secara khusus bab tentang ini. Ini tentang permasalahan alam barzah. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau menulis kitab khusus Itsbatu Adzabil Qabri, penetapan azab kubur, di mana beliau rahimahullah dalam kitabnya tersebut mengumpulkan hadis-hadis yang secara khusus tentang ini dari As-Sahihain, artinya di luar itu beliau juga mencantumkannya, yang dari As-Sahihain itu mencapai 72 hadis diriwayatkan dari 39 sahabat. Jadi ini menunjukkan pada kita bahwa sahabat yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan kubur ini ya, demikian banyak. Dan ini adalah bantahan terhadap pihak yang menyatakan bahwa hadis-hadis tentang azab kubur adalah hadis yang ahad sehingga keabsahannya diragukan. Khususnya dari kalangan Mu'tazilah, termasuk kelompok yang hidup di masa kita dari Mu'tazilah ini adalah Hizbut Tahrir. Jadi mereka tidak beriman, ya, tidak percaya dengan adanya azab kubur. Dengan alasan bahwa hadis-hadis tentangnya itu hadis yang ahad. Tapi ini juga menunjukkan bahwa mereka hakikatnya tidak mengerti tentang ilmu hadis. apa yang mereka sebut-sebutkan atau dengung-dengungkan hanya sekedar ucapan kosong. Kemudian, wa annal mayyita tu'adu ilaihi ruhuhu fi qabrihi. Di mana dalam hadis-hadis tersebut diberitakan bahasanya mayit, ruhnya akan dikembalikan kepada badannya, fi qabrihi, di kuburnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mayit tersebut mendengar suara alas kaki dari orang-orang yang telah mengantarnya ketika mereka pergi meninggalkan kuburan tersebut. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kemudian fayus'alu an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Setelah itu kemudian ditanyai mayit tadi tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Fayusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Fayakul, sehingga dia pun akan menjawab, yakni al-mu'min. Fayakulul mu'min, seorang yang beriman akan menjawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini. Allah adalah Rabbku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, dan Islam adalah agamaku. Fayufsahu lahu fi qabrihi. Sehingga dengan jawabannya yang tepat tersebut akan diluaskan bagi hamba tadi di alam barzakhnya. Wa yunawwaru lahu fi, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menerangi alam barzakhnya. Wa yun'amu fihi ila yaumil qiyamah, dan hamba tadi akan diberikan kenikmatan barzah, kenikmatan kubur, ila yaumil qiyamah. Kama wusifa dzalika wa fussila fis sunnah. Sebagaimana perkara yang demikian telah disifatkan, digambarkan di dalam as-sunnah dan disebutkan secara tafsil, secara terperinci. Kata beliau selanjutnya, wa ammal kafiru wal munafiq. Adapun orang-orang atau seorang yang kafir atau seorang yang munafik, fayudhillullahu 'anil sawabi li dhulmihi wa kufrihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya dari kebenaran. Yani dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan barzakh tersebut. Walaupun ketika di dunia mungkin saja orang yang paling fasih, namun dikarenakan tidak adanya keimanan, dia tidak akan bisa menjawab li zulmihi wa kufrihi, dikarenakan kezalimannya dan kekufurannya. Fayadhiku alaihi qabruhu, sehingga kuburnya menjadi sempit, menyempitkan dia. Wala yazalu yu'adzabu ila an taquma as-sa'ah, dan terus menerus dikarenakan ketidakadaan iman pada orang tadi, terus menerus dia diazab di alam barzakhnya. Ila an taquma as-sa'ah, hingga tegaknya hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.